إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله termasuk سنة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام إيالاه talabul ma'isyah, mencari ma'isyah untuk keberlangsungan hidup di muka bumi ini. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran di Al-Furqan ayat yang ke-20 menceritakan tentang nabi-nabi, rasul-rasul dari mulai zaman dahulu sampai Nabi kita Muhammad SAW. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. Dan kami tidaklah mengutus sebelum engkau wahai Nabi dari kalangan para Rasul, melainkan sungguh mereka juga memakan makanan dan mereka jalan di pasar-pasar. Kata-kata wa yamshuna fil aswaq, yakni mereka berniaga, mereka berdagang, mereka berbisnis, mereka jual beli. Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan hadhil ayatu aslun fi tanawul asbabi wa talabil ma'ashi bitijarati wa sina'ati wa ghairi dhalik. Ayat ini merupakan dasar pijakan, dalil, anjuran untuk berusaha, berupaya, berikhtiar, mengerjakan asbab-asbab, pijakan untuk talabul ma'ash, mengais rezeki, mencari ma'isyah, entah dengan tijarah, perniagaan, atau dengan sina'ah, produksi barang, atau yang selain itu. Penyebutan para anbiya wa rusul alaihi wassalam pada ayat ini menunjukkan ini sunnahnya mereka. Ini pekerjaan mereka. Nisbah kepada Rasul menggambarkan itu hal yang sangat mulia, hal yang sangat terhormat dalam pandangan syariat. Rasul yang melakukannya, para nabi yang melakukannya, mereka mencari maisha, mereka bekerja untuk hidup di dunia. Barakallahu fikum. Di Al-Mulk ayat yang ke-15, Allah Jalla wa'ala juga memerintahkan menghasung hamba-hambanya untuk talabul ma'isyah. Allah Jalla wa'ala menciptakan bumi ini, membuat bumi ini terhampar sebagai tempat tinggal, juga untuk tempat mencari ma'isyah. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. Dia Allah Jalla wa'ala yang menjadikan untuk kalian bumi ini zalula, mudah dipijak, terhampar, gampang untuk dipijak, dilalui. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di permukaan bumi ini. Maknanya ialah ai li talabir rizqi wal makasib. Demikian dalam tafsirnya. Engkau berjalan di muka bumi ini untuk mencari rizqi, mencari maisha, untuk berusaha urusan dunia. Wa kulu birizqi, dan silakan kamu memakan dari rezeki-rezeki yang ada di muka bumi ini. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, ay fasafiru haitsu syi'tum min aqtariha wa taraddadu fi aqalimiha wa arsha'iha fi anwa'il makasibi wat tijarat. Silakan kamu safar bepergian kemanapun di permukaan bumi ini, silakan kau bolak-balik mendatangi ujung dunia, iklim dunia ini, untuk ragam usaha dan ragam perniagaan. Safar ke sana, safar ke sini, pergi ke sana, pergi kemari, untuk mengais rezeki, untuk usaha dunia, untuk berniaga, untuk berbisnis. Silakan. Jumhur ulama menyatakan perintah pada ayat ini adalah al-amru lil ibahah, perintah dengan makna kebolehan. Silahkan, silahkan. Namun kalau kita pada sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang tanda-tanda kiamat, sesuatu yang dikecam oleh beliau. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam Sahihnya dan dalam Kitab Al-Buyu', Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadh amin halalin amin haram." Akan datang pada umat manusia ini suatu masa, suatu zaman, orang tidak peduli apa yang dia ambil, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Itu berita menerangkan peristiwa di akhir zaman, tanda kiamat, sebuah perbuatan yang dikecam oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Semangat mengais rezeki, semangat berusaha, semangat berupaya mencari dunia, tapi tidak peduli. Halal ambil, haram ambil. Dikecam. Dalam hadis yang lain, riwayat Tirmidzi, Darimi, Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasul pernah bersabda, "Salasan berkabin ujrah." Ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bih. Wahai Ka'ab bin Ujrah, tidaklah tumbuh daging, daging yang tumbuh dari suhtun, harta yang haram, melainkan neraka lebih layak untuknya. Di hadis yang lain dengan lafaz la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya bi haram, tidak akan masuk surga badan jasad yang diberi makan, dikasih asupan dengan yang haram. Ini Nabi Ya'la wal-Bazzar Bayhaqi wa-Tabrani sebagai isnadnya hasan. Demikian kata Al-Mughiri dalam bukunya Targhib wa Tarhib. Yang ini kecaman, yang ini ancaman terkait dengan usaha dunia yang dikerjakan manusia sebagian orang. Ikhwan fillah nazakumullah, dari sini tidak semua upaya-upaya dunia, usaha-usaha dunia dikatakan terpuji. Juga tidak semua usaha-usaha dunia dikatakan tercela. Prinsipnya adalah hukum asal, al-asal, hukum asal. Orang mengais rezeki, mengerjakan usaha-usaha dunia itu halal, itu mubah, sangat dianjurkan. Bahkan bisa berubah menjadi amal ibadah kepada Allah, amal ketaatan kepada Allah, termasuk amal akhirat. Kecuali ketika pada usaha-usaha tadi ada hal-hal yang melanggar norma-norma agama, menerjang norma-norma agama, maka usaha tadi dikecam dalam Islam. Sehingga dalam pandangan Islam ada kasbun halal, ada kasbun haram. Tidak semuanya halal, tidak semuanya haram. Ada kasbun halal, usaha-usaha yang halal, ada usaha-usaha yang haram. Tergantung usahanya masing-masing. Barakallahu fikum. Ada sebuah kitab bacaan saja, judulnya Dawabit Kasbil Halal fi Syariat Islamiyah. Disebutkan di buku ini sebagai contoh buku aja ya kan. Dan buku-buku yang lainnya, usaha itu ada dua macam. Ada kasbun halal, ada kasbun haram. Ada yang masyru', ada yang ghairu masyru'. Ada yang disyariatkan, ada yang tidak. Barakallahu fikum. Dhabitnya ikhwan fiddin azakumullah. Sedikit lagi. Dhabitnya, kaidahnya adalah ikhwan fiddin azakumullah, usaha itu, pekerjaan dunia itu dinyatakan halal. Yang pertama, memang ada nas dalil yang menunjukkan kehalalannya, dan itu merupakan hukum asal. ada tijarah perniagaan, ada ijarah sewa menyewa, ada ziraah pertanian, ada sina'ah produksi barang. Ini mubah. Barakallahu fikum. Ada nas yang membolehkannya. Atau yang kedua, dengan bahasa yang lain, tidak ada dalil satupun dalam Al-Quran atau dalam hadis yang melarangnya, yang mengharamkannya. Maka hukum asalnya adalah boleh. Boleh. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah ikhwan fillah jazakumullah, tidak ada hal-hal yang mengandung unsur dharar, tidak membahayakan dirinya, tidak membahayakan orang lain, tidak ada unsur hal-hal yang dharar, yang merusak, yang merugikan dia yang lain. Tidak ada itu. Rasul mengatakan dalam hadis, la dharara wala dirara. Tidak ada dharar dalam Islam, tidak boleh memberi dharar kepada orang lain dalam Islam. Barakallahu fikum, itu halal. Namun terkadang barakallahu fikum, asal usahanya halal, tapi dicampuri oleh hal-hal yang lain yang melanggar syariat, itu juga enggak diizinkan. Asalnya halal dicampuri barang-barang haram, asalnya mubah disusupi barang-barang haram, jangan. Itu syubhat. Barakallahu fikum. Selebihnya dikatakan haram ketika ada nas dalil yang mengatakan keharaman usaha ini haram. Nas dalil itu ada. Atau ini mengandung unsur dharar, ini hukumnya haram. Ada unsur gharar, ketidakjelasan, ini haram. Atau unsur dosa, kemaksiatan, penyimpangan, ini haram. Ada yang halal, ada yang haram. Iman abidina azakumullah, kita sebagai seorang muslim terikat dengan bimbingan syariat. Kita sebagai seorang muslim punya kewajiban mentaati Allah Jalla wa'ala, mentaati Rasulullah SAW, dan terikat dengan bimbingan Islam yang sangat mulia ini. Maka kita sebagai seorang muslim harus membedakan diri kita dalam bab ini dengan pihak-pihak yang lain. Semangat kita adalah kita mengerjakan pekerjaan dunia. Pekerjaan dunia itu harus berbuah ibadah. Pekerjaan dunia itu harus menjadi amal akhirat yang kita ambil pahalanya dunia dan akhirat. Itu harus memperhatikan banyak hal. Akan dikaji insyaallah taala pada kesempatan majelis yang kedua ba'dal maghrib nanti, detail rincian supaya usaha duniawiyah kita berbuah amal akhirat, berbuah pahala. Bukan semata-mata rezeki yang kita dapatkan, pahala kita raih, bahkan masa depan akhirat akan kita peroleh insyaallah taala. Sementara cukup kita menunggu maghrib, selebihnya akan digaji insyaallah taala ba'dal maghrib. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiikum.